Halaman berapa sekarang? Berapa? 300. Kalau buku lama 313. Buku baru 320. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita, silakan antum lihat kanan kiri depan belakang antum. Kalau tidak kenal, coba tanya namanya. Tinggalnya di mana? Akhwat juga. Hati-hati kalau dia minjem duit, jangan dikasih. Kalau baru kenal. Untuk teman-teman yang mendengarkan di Facebook, silakan share live Facebook kami supaya teman-teman Facebook Anda bisa ikut menyimak kajian ini. Tayyib jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam pembahasan tingkatan-tingkatan bid'ah dan ahli bid'ah. Beda tingkatan bid'ah, maka beda pula kadar dosanya. Sedangkan beda tingkatan ahli bid'ah, berarti beda cara menyikapi mereka. Semakin parah sebuah atau kebid'ahan, maka semakin besar dosanya. Semakin parah level seorang ahli bid'ah, maka cara penyikapannya pun lebih daripada apabila dia hanya sekedar pelaku bid'ah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ada beberapa pembeda atau kriteria-kriteria yang akan membedakan tingkatan bid'ah dan pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Ada yang pertama adalah kita lihat apakah bid'ah yang dikerjakan itu pelakunya hanya sekedar ikut-ikutan saja, ataukah dia yang berijtihad dan membuatnya. Kalau dia cuma ikut-ikutan, maka dosanya tidak seberat apabila dia membuatnya dengan ijtihadnya. Kemudian dilihat apakah berefek kepada jiwa atau kehormatan atau akal atau harta atau yang lainnya. Bid'ah yang merampas jiwa, kehormatan, dan akal ini lebih berat daripada yang merampas harta. Sudah saya contohkan di pertemuan yang lalu. Kemudian dilihat apakah pelakunya itu melakukan sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan. Karena melakukan suatu kemaksiatan secara tersembunyi itu lebih mending ketimbang seseorang terang-terangan dan mendakwahkannya. Karena bila dia sembunyi, maka ini dosa di sisi Allah. Kemudian bila dia melakukan terang-terangan, lalu dia dicontoh orang lain, apalagi memang sengaja mendakwahkannya, maka dia mendapatkan dosa di sisi Allah untuk dirinya, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Kemudian dilihat apakah dia mendakwahkan atau tidak. Sekadar melakukan bagi dirinya sendiri, tidaklah lebih parah dosanya ketimbang dia mengajak orang lain mengikutinya. Dan yang terakhir, dilihat apakah dia menyerang ahlu sunnah yang menentang dan menjelaskan penyimpangannya ataukah tidak. Sampai situ kan? Pada kesempatan malam ini kita bahas tingkatan yang ke-6, kemudian 7, 8, dan 9. Berkata penulis, poin ke-6, dari sisi keberadaan bid'ah yang dilakukannya itu hakikiyah atau idhofiyah. Yang ketujuh, ditinjau dari sisi keberadaan bid'ah itu jelas ataukah masih tersamar. Yang kedelapan, dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak. Dan yang kesembilan, dari sisi apakah si pelaku terus-menerus melakukan bid'ah tersebut atau tidak. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa perbedaan tingkat dalam dosa tersebut adalah dilihat dari tingkat kebid'ahan itu sendiri. Beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa di antara tingkat bid'ah itu ada yang haram, ada yang makruh. Sementara sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada setiap bid'ah, karena Nabi SAW bersabda yang artinya setiap bid'ah adalah sesat. Tidak diragukan. Dosa kebid'ahan itu juga bisa bertingkat-tingkat dilihat dari apakah bid'ahnya idhofiyah ataukah bid'ahnya hakikiyah. Di pertemuan yang sebelum ini kita pernah bahas apa itu bid'ah hakikiyah dan idhofiyah. Masih ingat enggak? Apa itu bid'ah hakikiyah? Hakikiyah apa? Mana? Inovasi atau modifikasi? Hakikiyah. Inovasi. Idhofiyah? Modifikasi. Coba dia. Sambil antum merojaah pertemuan sebelumnya, ada bid'ah yang memang betul-betul dimunculkan murni dari orang-orang di zaman ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada ibadah sedemikian rupa yang dilakukan dan dicontohkan Nabi dan diamalkan para sahabatnya. Ada pula ibadahnya dari Nabi diamalkan oleh para sahabat Nabi, lalu di zaman ini dimodifikasi, ditambah-tambah dengan sesuatu yang lain. Bid'ah model pertama yang betul-betul murni, buatan sendiri, inovasi sendiri, itu namanya hakikiyah. Adapun bid'ah yang kedua, yang ibadahnya dari Nabi tapi ditambah-tambah dan dimodifikasi, ini namanya idhofiyah. Coba sebut hakikiyah. Idhofiyah. Saya contohkan, sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Contohnya, orang di zaman ini kalau menguburkan manusia itu tidak dicukupkan hanya dengan segunduk tanah dan penanda kepala, entah batu, entah kayu. Kalau di zaman sekarang orang menguburkan manusia ditambah dengan kijing, ada marmernya, di semen, di batu, di pagar, tambah bunga, kadang di pagar-pagar dan dindingnya ditulisi Yasin atau Al-Fatihah atau ayat kursi. Maka ini kalau kita lihat pekuburan di zaman Nabi SAW yang sampai sekarang masih ada, misalnya di pekuburan Baqi di sebelah Masjid Nabawi, semoga Allah memberikan rezeki kepada antum untuk bisa ibadah umroh sehingga ada acara bisa ke sana. Kalau nanti antum dibawa oleh jamaah antum atau pembimbing antum masuk ke dalam Baqi, nanti antum akan lihat sendiri di dalamnya bagaimana kuburan-kuburan yang dahulu di zaman Nabi dikuburkan. Yang banyak dari kuburan yang ada di sana itu Nabi masih hidup ketika prosesi penguburannya. Artinya Nabi menyaksikan kalau seandainya ada yang salah pasti Nabi tegur. Bila ada sesuatu yang sifatnya sunnah dalam penguburan manusia pasti Nabi ajarkan. Begitu juga kalau nanti kapan-kapan ke Gunung Uhud dan kuburan Syuhada Uhud, antum akan lihat bentuknya sama persis dengan yang di Baqi. Gak ada di zaman Nabi SAW dibuatkan rumah. Kalau di zaman sekarang tuh dibuatkan rumah, kasih lampu, lampu disco yang kelip-kelip. Serius, saya pernah soalnya masuk kuburan ke dalam kuburan yang rumah, bentuknya rumah. Karena waktu SMP digojlok sama sekolah, disuruh masuk ke dalam kuburan. Kuburan itu ada rumahnya, di dalamnya ada suami istri, di sekitar atap rumah-rumahnya itu ada banyak lampu kelap-kelip yang warna-warni itu. Ini adalah bid'ah hakikiyah. Tidak pernah ada murni syariat demikian di zaman Nabi SAW. Contohnya idhofiyah, misalnya tambahan-tambahan yang dikerjakan di dalam sholat. Sholat itu ajarannya Nabi, diamalkan para sahabat. Dan sholat dari A sampai Z-nya, dari takbiratul ihram sampai dengan salamnya, ada tuntunan. Di zaman sekarang, sebagian orang tidak mencukupkan diri dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Mereka modifikasi, ditambah-tambah dengan bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Sebelum memulai takbiratul ihram ada bacaan. Setelah waladhalin amin, baca-baca. Setelah waktu salam, Nabi SAW hanya sekedar menolehkan wajah, ditambah dengan membuka telapak tangan. Perbuatan-perbuatan yang merupakan modifikasi orang di zaman ini, yang mereka bila ditanya dalil, maka mereka tak punya dalil sama sekali. Maka ini disebut dengan idhofiyah. Nah, bid'ah yang sifatnya hakikiyah lebih parah daripada yang idhofiyah. Tapi semuanya tetap, meskipun tingkatnya berbeda, ketingkat keparahannya berbeda, tapi semuanya merupakan bentuk penyimpangan dalam agama. Semuanya merupakan dosa. Melakukannya bukan menambah pahala, malah justru menumpuk dosa. Ketujuh, tingkatan bid'ah dan pelakunya itu bisa dilihat dari apakah bid'ah itu jelas bid'ah ataukah sifatnya masih samar-samar. Kalau dia jelas-jelas bid'ah, maka ini lebih parah daripada yang samar-samar. Samar-samar dalam artian sebagian ulama membid'ahkannya, sebagian lagi kok tidak membid'ahkannya. Sebagian lagi ada yang mengatakan ini tidak ada tuntunannya dan yang afdal adalah meninggalkannya. Kalau bid'ahnya jelas, maka para ulama dengan tegas mengatakan ini bid'ah dan setiap bid'ah kesesatan. Adapun agak samar-samar, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah, sebagian lagi mengatakan ini sebaiknya ditinggalkan, ini amalan yang tidak dikerjakan oleh para salaf. Bahasanya tidak setegas dengan bid'ah yang jelas. Contoh bid'ah yang jelas adalah maulid Nabi misalnya. Para ulama kita bahkan membuat kitab khusus. Di rumah saya itu ada kitab 2 jilid khusus tentang hukum ihtifal dengan maulid Nabi. Merayakan maulid Nabi, 2 jilid tebal. Ditulis oleh para ahli ilmu. Yang menunjukkan bahwa perayaan maulid Nabi itu jelas murni bid'ah. Yang para ulama tidak ada keraguan di dalamnya untuk menyatakan bahwa itu bid'ah. Sholat di kuburan, bertawassul di kuburan, mengadakan perjalanan khusus ke kuburan-kuburan, maka ini bid'ah yang nyata, jelas dan tidak ada keraguan sama sekali. Ada yang sifatnya samar-samar. Misal, mungkin antum pernah baca atau pernah mendengar bahwa masjid itu kalau ada mihrabnya, maka ini masjid yang bid'ah. Tahu mihrab? Ruang kecil di bagian imam. Jadi kalau ada masjid, saya contohkan masjid Basarnas, tahu? Basarnas, masjid bandara, ada dinding, tiba-tiba ada jorok ke tengah ke dalam, diletakkan di situ imam. Sebagian ulama membid'ahkannya. Apa alasannya? Dikarenakan ini adalah pembuatan masjid yang tidak sesuai dengan bentuk masjid di zaman Nabi. Alasan yang lain, karena kalau imamnya menjorok ke dalam, kalau di dalam situ ada perbuatannya yang salah, maka makmum yang sebelah sana itu tidak bisa melihatnya. Ya atau tidak? Misalnya dia sujud tilawah hari Jumat, waktu dia baca surat sajadah di rakaat 1, kemudian dia memendekkan takbirnya, Allahu Akbar, padahal dia sujud. Maksudnya gini, Allahu Akbar, tapi sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Makmum yang di kanan, yang di kiri, karena cuma berbekal pada kata-kata Allahu Akbar, kalau pendek kan kayaknya cuma ruku, sementara kalau sujud kan biasanya panjang, Allahu Akbar gitu kan. Karena pernah kejadian di Masjid Nasai ini berapa bulan yang lalu deh. Ya, imamnya Allahu Akbar. Ternyata dia ruku. Kebiasaannya dia sujud. Lalu ada ikhwan kita di sini, dia tutup mata kayaknya. Ya. Dan orangnya lagi ada di sini. Ya. Lagi ngeliat saya. Ya. Dia kayaknya tutup mata. Jadi dia imamnya itu cuma ruku, enggak sujud tilawah. Tapi karena kebiasaannya sujud, maka dia seperti ini mungkin. Allahu Akbar, terus langsung sujud. Kayaknya dia tutup mata gini. Ketika bangkit imamnya, sami Allahu liman hamidah, baru dia tersadar bahwa dia tadi ternyata imam itu ruku, bukan sujud. Gitu. Jadi dia bangkitlah. Bangkit tapi dari sujud langsung ruku. Tidak berdiri. Paham enggak ya? Ini kayak gini tadi. Berdiri. Allahu Akbar. Dia kesujud. Sami Allahu liman hamidah. Dia langsung berdiri. Allahu Akbar, sama-sama sujud. Jadi dia tidak apa tadi? Enggak ruku. Antum bayangkan itu di masjid yang imamnya nyata kelihatan. Kayak Masjid Nasa'i ini enggak punya mihrab. Bagaimana pula lagi kalau seandainya itu masjid punya mihrab? Semakin banyak orang yang enggak bisa melihat. Kalau di sini kan bisa lihat, melirik dikit kan bisa kelihatan. Ya. Sudut mata ini kan bisa lihat itu imam sujud atau ruku. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan masjid itu bid'ah kalau seandainya dibangun pakai mihrab. Tapi sebagian ulama yang lain menganggap itu bukan bid'ah. Itu semata-mata gaya bangunan. Cuma semata-mata gaya bangunan. Mau dibikin pakai mihrab, tidak dibangun pakai mihrab, enggak ada masalah. Karena kalaupun seandainya ada mihrab, ada ruangan ke dalam, imamnya bisa aja dimundurkan. Kalau alasannya hanya alasan supaya kanan dan kiri bisa ngelihat imam, maka bisa saja imamnya dimajukan, dimundurkan dikit. Itu tidak. Bisa pula begini. Sekalipun ada mihrab, sekalipun enggak ada mihrab seperti Nasa ini, yang di ujung sana, mereka kan enggak ngelirik-lirik gini toh mukanya. Mereka hanya berbekal pada yang di sampingnya, ya tanda. Yang di sampingnya berbekal pada sampingnya sampai ke tengah. Yang tengah kan lihat yang imam. Kalau dia ruku pakai ruku, nanti yang kanan tinggal nyontek sampai paling ujung tinggal nyontek. Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmumnya tinggal ngeliat imamnya. Ada mihrab, gak ada mihrab, alasan kedua gak bisa diterima. Makanya kalau di masjid ini gak punya mihrab. Padahal kalau ini ada mihrab, enak sound systemnya gak usah di situ. Sound system bisa di sini, gitu kan? Seperti masjid-masjid ada ruangan bisa buat takmir, kayak di masjid bandara itu ada ruang takmir, ada ruang sound system, ada buat nerima tamu. Kalau Jumatan makan singkong goreng, gitu. Sama sarabak. Nah, itu alasan sekedar pengaturan bangunan. Kalau di masjid guru saya, yaitu Syekh Sa'ad Asyatri, pengajar Masjidil Haram, beliau sekarang anggota dewan senior ulama senior Hay'ah Kibar Ulama. Di masjid beliau ada mihrabnya. Maka saya berkeyakinan sebenarnya masjid enggak harus, enggak boleh pakai mihrab. Seandainya pun dibutuhkan mihrab, enggak ada masalah. Adapun alasan nanti makmumnya kanan kiri enggak bisa lihat, gampang, mundurin aja imamnya. Paham ini? Contoh yang lain adalah ini, mimbar tiga tangga. Mimbar tiga tangga. Saya pun baru terfikir sekarang. Mimbar tiga tangga. Haruskah mimbar itu bentuknya kayak gini? Satu, dua, tiga. Karena memang kita dapatkan riwayat Nabi SAW dahulu mimbar beliau bentuknya pohon. Kemudian ada seorang laki-laki, ada seorang wanita dari daerah Ghatafan. Wanita ini punya budak yang jago perkayuan. Ibarat kalau di sini Pak Tamarnya zaman Nabi lah, gitu. Kalau di sini kan Pak Tamar kita kenalnya. Ya, jago membuat perkakas dari kayu. Nah, wanita dari Ghatafan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan, mau enggak dibikinkan mimbar? Kemudian wanita tadi pulang, disuruhlah tukang apa tadi? Budak tukang kayunya itu disuruh untuk buatkan mimbar. Setelah beberapa hari datang mimbarnya, bentuknya tiga tangga. Yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu menyingkirkan pohonnya. Apa yang terjadi? Nangis pohonnya. Bunyinya seperti apa? Seperti unta melahirkan. Kata para ulama kita, bagaimana cintanya sebuah benda mati kepada Nabi sehingga diperdengarkan kepada para sahabat ketika itu, waktu pohonnya diangkat, pohonnya itu mengeluarkan suara seperti unta melahirkan. Karena enggak mau dipindah. Enggak mau diganti posisinya dengan yang lain, cemburu benda matinya, tapi bersuara dan diperdengarkan suaranya kepada para sahabat yang ada ketika itu. Dipindahkan pohonnya, diganti, dan sejak saat itu Nabi kalau berkhutbah, beliau naik tangga kedua dan pada khutbah yang kedua duduk di tangga yang ketiga. Paham? Lihat penyanyian Nasa'i ini. Berapa anak tangganya? 1, 2, 3. Ya kan? Berdirinya di tangga kedua, duduknya di tangga yang ketiga yang paling atas. Sekarang pertanyaannya, haruskah mimbar seperti itu? Sebagian ulama mengatakan bid'ah yang bukan tiga tangga. Tapi sebagian yang lain mengatakan itu hanya sekedar mimbar yang tidak memiliki tuntunan khusus harus demikian. Buktinya di zaman Nabi awalnya bukan tiga tangga. Awalnya apa? Batang pohon. Cuma dibuatkan oleh budaknya wanita Ghatafan itu. Dibuatkan seperti itu, jadilah seperti itu, Nabi terima. Adapun di zaman kita, apakah harus seperti itu? Jawabannya enggak mesti. Ada sebagian khotib yang kalau naik mimbar kayak gitu, kelihatan kakinya bergetar-getar. Gitu. Grogi. Sehingga dia butuh alat bantu. Apa itu bentuknya? Podium. Kalau podium kan kakinya enggak kelihatan. Terus kalau begini harus pegang teks. Belum lagi kalau dia gemetaran, teksnya bergetar semua. Gitu kan? Tapi kalau ada podium dan Anda letakkan kertasnya, bisa ditaruhnya. Jadi dia tinggal melihat ini, lebih enak kalau ada podiumnya. Dan sebagian guru-guru saya termasuk diantara para ulama yang mengatakan mimbar dengan bukan tiga tangga tidak masalah. Seperti guru saya sendiri, Syekh Syahri, mimbar beliau di masjid beliau itu adalah podium. Cuma memang naik dulu tiga tangga. 1, 2, 3. Setelah tangga ketiga ada podiumnya. Gitu. Jadi ini samar-samar. Di antara para ulama ada yang mengatakan bukan tiga tangga adalah bid'ah. Sebagian lagi mengatakan gak masalah. Sebagian lagi mengatakan bid'ah. Contoh yang lain, sini saya contohkan. Rutin mengucapkan shadaqallahul azim. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada amalan shadaqallahul azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyimak bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. Sampai Nabi menangis mendengarkan indahnya bacaan Abu Musa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk. Cukup. Dan Abu Musa menutup bacaannya hanya dengan sekedar mengakhiri ayatnya. Tapi enggak ada ucapan shadaqallahul azim gitu dah. Coba kalau salat ada enggak ya? Dzalin amin rakaat kedua. Najinnati wan nas shadaqallahul azim. Allahu akbar. Maka bacaan shadaqallahul azim memang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di zaman ini muncul perbuatan sebagian orang pada saat apa? Membaca Al-Qur'an, mereka senantiasa menutupnya rutin, selalu ditutup dengan bacaan shadaqallahul azim. Sebagian ulama kita tegas mengucapkan ini bid'ah dalam membaca Al-Qur'an. Sebagian lagi mengatakan ini bacaan tidak dikenal di zaman Nabi dan para salaf. Sehingga sebaiknya tidak merutinkannya. Seolah-olah mereka mengucapkan gini, jadi jangan rutinkan bid'ah ini. Tapi kalau bid'ah ini sekali-sekali tidak apa-apa. Jadi bid'ah sekali-kali tidak apa-apa. Seolah-olah demikian. Maksud mereka adalah bacaan ini tidak dituntunkan bila dibaca secara rutinitas. Maka saya pernah membaca fatwa Syekh bin Baz, beliau mengatakan tidak mengapa membaca sesekali-sesekali, khususnya pada saat ada hajat. Khususnya pada saat ada hajat. Saya setelah mengetahui masalah ini sudah tidak pernah menutup Al-Quran dengan Shadaqallahul Azim. Tapi suatu hari saya punya hajat untuk mengucapkan Shadaqallahul Azim. Waktu saya PNS 2009 ada MTQ khusus PNS. Saya peserta Hifzil Quran. Saya peserta terakhir. Yang peserta mulai dari pertama, kedua dan seterusnya sampai sebelum saya selalu kena bel. Kan kalau salah di bel tet. Kalau salah nyambung ayat tet. Kalau kelamaan mikir tet. Dan saya tidak pernah kena bel sampai habis. Artinya insya Allah juara satu nih. Tak pikir gitu kan. Apalagi ini hadiahnya umrah. Cuma kalau saya tidak baca Shadaqallahul Azim, kalah nanti. Sayang. Sudah tidak apa? Sudah tidak pernah kena bel. Dan ketahuan. Mungkin kita bisa nilai, oh ini makhrajnya salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kena bel banyak kan sudah. Alhamdulillah saya sampai ayat terakhir. Ya sampai, kan ada beberapa pertanyaan. Sambung ayat, sambung ayat, sambung ayat. Terus ada yang sambung ayat tapi di bagian akhir. Kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim, setelah itu ayatnya di surat apa, itu kita harus tahu. Itu adalah pertanyaan terakhir. Saya tidak pernah kena bel. Tapi kalau saya cuma misalnya waktu wai apa ya, waktu itu saya baca walil mutaffifin atau apa, setelah itu tet tet tet, itu menunjukkan habis pertanyaan dan silakan ditutup. Terus saya langsung ngacir pergi, mungkin dia langsung dikurangi nilainya 10. Jadi di saat itu saya punya kebutuhan untuk membaca Shadaqallahul Azim. Ijtihad saya sendiri. Saya pernah baca Syekh bin Baz bilang tidak masalah bila saat itu butuh. Hari ini saya butuh. Kalau tidak saya kalah nanti. Gitu. Maka saya baca Shadaqallahul Azim. Sudah turun. Ketemu sama jurinya. Jurinya bilang masya Allah ini sudah juaranya. Ya. Nah. Contoh yang lain, khutbah dengan tongkat. Sebagian ulama ada yang membid'ahkannya, khutbah pakai tongkat. Sebagian lagi tidaklah membid'ahkannya, bahkan justru mensunnahkannya. Ini kayak gini, sami Allahu liman hamidah, tangan disedekap. Sebagian ulama membid'ahkannya. Mereka mengatakan yang benar adalah tangannya di sebelah badan. Sebagian ulama justru mengatakan justru yang sunnah itu letakkan tangannya di bersedekap. Contoh yang lain misalnya taraweh lebih dari 11. Sebagian ulama ada yang mengatakan bid'ah lebih dari 11 karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencontohkan 11. Sebagian yang mengatakan di zamannya Umar 23. Di zaman setelahnya bahkan ada 39. Di antara para salaf ada yang taraweh 41. Jadi ada perbedaan ulama dalam menilai apakah ini bid'ah atau tidak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau bid'ahnya bid'ah yang jelas, maka dosanya jelas. Adapun bid'ah yang masih samar-samar, maka tergantung ya, tarjih kita terhadap pendapat para ulama. Tapi yang jelas misalnya saya contohkan kata-kata Shadaqallahul Azim itu tidaklah bid'ah apabila tidak rutin. Terus kita bikin rutin, maka jatuhlah kita ke dalam kebid'ahan. Kedelapan, tingkatan bid'ah itu juga bisa dilihat apakah bid'ahnya menyebabkan kekufuran atau tidak. Tapi saya katakan ini bukan cuma sekedar level bid'ah dosa lawan dosa berat lawan dosa ringan, bukan. Bahkan ini lebih berat daripada sekedar dosa, yaitu apa? Kufur, keluar dari Islam. Sebagian bid'ah ada yang menyebabkan pelakunya kafir. Sebagian bid'ah tidak demikian. Coba ya, kalau ada tukang bangunan bikin masjid pakai mihrab, apakah dia kafir? Kalau ada orang baca Al-Quran, dia tutup senantiasa rutin dengan shadaqallahul azim, apakah dia kafir? Ya. Apakah kalau orang mengerjakan maulid Nabi kemudian jadi kafir? Ya. Ini perlu dilihat. Oh, ini adalah bid'ah-bid'ah umum yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi orang kafir. Tapi ada juga bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Misalnya rutinitas mereka pergi ke kuburan orang-orang soleh dan meminta-minta di sana. Apalagi ini zaman pemilu. Ya. Kalau sudah nanti dekat-dekat waktunya pemilu, insya Allah akan banyak kita dapati berita orang datang ke kuburan. Ada yang ke Banjar, ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Sulawesi. Kemudian sampai di sana mereka, para caleg-caleg ini menyampaikan hajatnya kepada orang-orang soleh yang ada di kubur itu. Wahai guru, bantulah saya guru. 2 hari lagi akan pemilu guru. Habis sudah hartaku ini. Baliho, hutang, sembako untuk serangan fajar, habis sudah uang. Kalau aku kalah, hai, gimana sudah? Katanya. Minimal gila aku nanti. Katanya. Tolonglah guru menangkan. Katanya. Ini perbuatan apa? Syirik. Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Meskipun yang didatanginya adalah kuburan yang diklaim orang-orang soleh. Kesembilan, dilihat dari sisi apakah si pelaku itu terus-menerus dalam melakukan bid'ahnya atau tidak. Nah, saya contohkan tadi membaca shadaqallahul azim secara terus-menerus atau tidak. Kalau tidak terus-menerus, sebagian ulama tidak menganggapnya bid'ah. Kalau terus-menerus, setiap kali membaca Al-Quran mesti mengucapkan shadaqallahul azim, ini yang butuh dalil dan tidak ada dalil, sehingga sebagian ulama menganggapnya bid'ah. Oh ya, itu biji tasbih. Ya. Biji tasbih itu apakah bid'ah atau tidak? Di antara para ulama kita ada yang tegas bahwa berzikir pakai biji tasbih hukumnya bid'ah. Bahkan tidak hanya dikaitkan dengan bid'ah, ini termasuk tasyabbuh dengan orang kafir. Karena yang senantiasa mengingat Tuhan pakai biji-bijian, ini adalah orang-orang Buddha atau Hindu. Adapun orang Muslim itu berzikirnya pakai apa? Ruas jari atau pakai tangannya. Karena enggak mesti ruas jari, teman-teman. Berzikir kepada Allah boleh begini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, yakni pakai ruas jari, bisa juga pakai jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak mesti dipegang jeruas jarinya. Bisa jadi ada orang hanya memegang jarinya lalu menghitungnya 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paham? Enggak mesti dengan kata-kata ruas jari. Yang penting dengan tangan, bukan dengan kaki. Nah, apakah kalau berzikir dengan biji tasbih itu bid'ah? Kata sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin, beliau lebih merojikan pendapat yang mengatakan kalau menggunakan biji tasbih itu betul-betul untuk alat bantu, tidak ada masalah sebenarnya. Misalnya ada orang tua yang dia sudah kesulitan menghitung dengan jarinya karena mungkin dia lemah, mungkin dia suka lupa. Tapi kalau pakai alat bantu berupa biji-bijian yang ujung ke ujung itu tengahnya 33, lalu kemudian dia putar-putar untuk mengingatnya, oh dapatnya agak panjang berarti berhenti di 33, lanjut lagi yang bulat-bulat habis, dapat yang panjang berarti habis 33, ganti lagi zikirnya, semata-mata buat dia itu alat bantu. Syekh Utsaimin mengatakan tidaklah dikatakan bid'ah. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk melihat apakah menggunakan biji tasbih itu berdosa karena bid'ah murni ataukah sekadar alat bantu dan tidak dikatakan bid'ah. Nah. Wallahu alam bisawab. Tadi disebutkan bahwa Imam Asy-Syatibi menegaskan kembali bahwa bid'ah itu memiliki tingkatan dosa. Dilihat dari yang kurang lebih 9 tadi. Coba apa saja? Apa saja yang membeda-bedakan tingkatan bid'ah? Pertama, dilihat apakah orangnya ikut-ikutan atau membuat sendiri ijtihad. Terus dilihat dari efeknya ke arah mana, jiwa, kehormatan, akal, harta atau apa. Dilihat dari apakah dia terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dilihat dari pelakunya itu mendakwahkannya ke orang lain atau mengerjakan sendiri. Dilihat dari apakah pelakunya menyerang ahlus sunnah atau tidak. Dilihat dari apakah bid'ahnya hakikiyahkah? Hakikiyah tadi apa? Inovasi atau modifikasi? Inovasi. Ataukah ataukah modifikasi? Idhafiyah. Dilihat apakah bid'ahnya itu nyata bid'ah ataukah samar-samar, di mana sebagian ulama membid'ahkannya, sebagian tidak, atau sebagian membid'ahkannya bila pada kondisi tertentu dan membolehkannya pada kondisi tertentu yang lain. Dilihat apakah bid'ahnya menyebabkan kekafiran atau tidak. Kalau menyebabkan kekafiran, maka ini bukan cuma dosa, dosa besar, dosa kecil, tapi antara Islam dan bukan Islam. Dan dilihat yang terakhir, apakah pelakunya terus-menerus mengerjakannya ataukah hanya sekali-sekali, menjadikannya betul-betul amalan ataukah hanya sekedar alat bantu. Ini termasuk diantara pembedanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Sesuai tema. Cari yang sesuai tema. Pertama, ini bertanya dengan menggunakan post-it. Saya sarankan jangan pakai post-it, karena post-it ini bukan kertas pertanyaan. Post-it itu kertas untuk nambahin catatan antum tempel di bagian di dalam buku. Ini salah fungsinya kalau gini. Ini mubadir. Apakah termasuk bid'ah jika imam menggunakan sajadah yang ada bantalannya? Mungkin maksudnya ada busa. Busa-busanya. Jawabannya itu bukan bid'ah. Kemana nih? Bukan bid'ah, itu cuma sekedar pakaian. Sekedar pakaian, enggak ada masalah. Bid'ah itu pelakunya menyandarkannya sebagai bagian dari agama. Coba ada tanya sama imamnya, "Pak Imam, ini sajadahnya ini agama atau bukan? Maksudmu apa?" "Maksud saya begini nah. Kalau pakai sajadah empuk begini lebih berpahala daripada sekedar pakai karpet." Tidak ada, ini kan begini saja memang dikasih sama takmirnya. Berarti dia tidak mengaitkannya pada agama kan? Berarti tidak ada masalah. Bid'ah itu di kampung-kampung sudah mendarah daging, turunan dari nenek moyang. Mana yang duluan masuk ke Indonesia, bid'ah atau sunnah? Butuh penelitian. Saya tidak ada waktu untuk menelitinya. Yang saya tahu pokoknya di zaman sekarang banyak bid'ah, dan tugas kita yang sudah mengerti sunnah untuk memakmurkan sunnah dan mengikis bid'ah dari masyarakat. Ibu saya sudah meninggal, dan kemarin saat nenek meminta untuk memberikan bangunan di atas kuburannya, saya ikut serta karena belum berani menjelaskan kalau itu tidak boleh. Apakah saya berdosa ikut-ikut bikinkan bangunan? Iya, antum berdosa. Dan cukup bertaubat. Harusnya kalau gini, kalau memang belum berani memberitahu, minimal enggak usah ikut-ikut. di sebelah rumah kita ada yang meninggal. Dia bikin acara, bahkan pakai sound system, ada toanya, undang ibu-ibu rebananya. Kita tidak berani beritahu. Kalau tidak berani beritahu, ya sudah diam aja. Tapi jangan juga duduk di situ. Karena kalau duduk di situ, itu namanya ikut dalam kemungkaran, bertolong menolong, ta'awun di dalamnya. Ya. Tapi jangan juga antum berani memberitahu terus antum datangi pas acara, hambur semua. Apa hukumnya khatib membawa tongkat ketika khutbah? Tadi sudah saya bilang ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Hanya saja kalau mau pakai tongkat, maka sekedar pakai tongkat untuk berdiri. Misalnya ini khutbah kan, mimbar. Di pegangannya mimbar itu ada kayak besi melingkar untuk meletakkan tongkat. Misalnya khatibnya kai-kai. Dan mimbarnya bukan podium. Kalau podium kan dia bisa pegangan. Karena mimbarnya cuma sekedar 3 tangga, enggak ada tempat dia untuk berpegang. Maka dia berpegang dengan tongkat itu. Dicabutnya tongkatnya, terus dia pegang. Tok. Innal hamdalillah. Enggak ada masalah. Asalkan itu tongkat tidak pakai upacara serah terima. Innallaha malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, sudah selesai. Terus ada acara serah terima. Terus duduk. Terus tiba-tiba azan. Kalau pakai acara serah terima, ini enggak ada dalil. Karena tongkat itu adalah alat bantu berdiri. Nah. Imam setiap subuh rutin kunut subuh. Apakah yang bid'ah? Bid'ah sebagian, menurut sebagian ulama tidak, menurut sebagian yang lain. Bagaimana saya sebagai makmum? Kalau saya jadi makmum, maka saya tidak ikut angkat tangan. Karena saya lebih memilih pendapat yang mengatakan rutin kunut subuh adalah bid'ah. Tapi meskipun saya menilai itu bid'ah, tidak saya melarikan diri dari masjid dan tidak mau sholat bersama mereka. Saya tetap sholat bersama imam yang rutin kunut subuh sekalipun, tapi tidak angkat tangan. Saya baru akan angkat tangan bila saya memandang perlu. Misalnya saya pulang kampung ke rumah istri saya dan orang di sana tidak mengerti agama kecuali sebatas rutinitas semata. Dan rutinitas mereka adalah sholat subuhnya pakai kunut. Saya memandang hari pertama, hari kedua, kayaknya untuk perkenalan bagusnya mungkin saya angkat tangan. Tapi untuk hari kedua, ketiga dan seterusnya, apalagi kalau saya jadi imam, maka saya tidak angkat tangan. Bagaimana cara mengajak teman atau orang tua untuk ikut sunnah? Karena mereka menyelisih sunnah, tapi saya belum cukup ilmu untuk mendakwahinya. Biasanya saya jawab, harus pakai ilmu. Tapi ini ngaku, saya belum punya cukup ilmu untuk mendakwahinya. Berarti, cukuplah antum menjadi fasilitas bagaimana caranya ilmu itu sampai padanya. Antum belum punya ilmu yang cukup untuk mendakwahinya. Jadilah antum fasilitator, media, jembatan bagi orang tua, bagi keluarga untuk mereka mendengarkan ilmunya. Yang nyampaikan orang lain, tapi antum jadi jembatannya. Caranya, kalau seandainya di keluarga antum ada grup WhatsApp keluarga, posting-postinglah tulisan-tulisan yang mengajak mereka kepada sunnah. Sering-seringlah, tapi jangan terlalu sering juga. Pilih-pilih juga dalam satu minggu, antum posting jadwal-jadwal kajian yang bisa mereka ikuti di kota mereka. Misalnya mereka tinggal di Balikpapan, antum tinggal ikut grup Majelis Ilmu Balikpapan atau belajar sunnah. Antum lihat mana materi yang pas buat mereka, yang dekat dengan rumah mereka. Antum ambil, antum kopas ke grup tersebut. Nah, ada cara yang lain. Yang ini dulu saya terapkan, yaitu makan-makan. Ngajak keluarga makan-makan. Waktu kakak saya dulu belum ngaji, saya sering beri dia makanan. Misalnya begini, dia pulang ke rumah orang tua. Dia pulang ke rumah orang tua, pagi saya tawarkan, mau sarapan apa kak? Saya tawarkan misalnya mau bikin roti kah, pakai telur kah, apakah. Dari situ dia mulai tergerak bahwa di rumah itu ada kasih sayang buat dia. Kemudian sering saya ajak makan keluarga, lama-lama ya, alhamdulillah sekarang keluarga saya alhamdulillah gak ada yang gak ngaji. Nah itu bisa praktekan yang sama. Misalnya gini, jangan semua kajian antum ajak kepada mereka. Antum pilih-pilih, coba ajak kepada mereka kajian yang kira-kira kalau mereka ikut itu mungkin cocok bagi mereka. Misalnya kajian akhlak, itu kan mungkin cocok bagi orang-orang yang baru akan diajak ngaji. Kajian sholat, puasa yang mendasar mungkin cocok bagi mereka. Kalau itu di, kalau itu misalnya di BDI, antum ajak mereka, mak, nah itu kajian yuk, nanti pulang kita makan. Dimakan di mana? Ada sana Pizza Hut, depan itu di Cheese Factory. Atau mama suka apa? Ajak mereka kajian, nanti pulang bawa makan. Atau makan dulu baru ikut kajian. Kalau ada daurah misalnya, daurah apalagi kalau ustadz-ustadz yang ya, yang bagus penyampaiannya, yang bisa menyentuh orang awam. Antum ajak, mak, ada kajian besok, yuk kita ikut yuk. Nanti pulang kita makan-makan. Nah, ini diantara caranya. Saya punya tulisan, antum bisa cari di website saya atau di channel Telegram saya. Bunyinya begini, istri antum susah diajak ngaji, begini caranya. Saya balas di tulisan berikutnya, suami Anda susah diajak ngaji, begini caranya. Ada beberapa tips yang saya tuliskan di situ. Bagaimana cara membuat keluarga kita mau ikut pengajian. Nah, salah satunya yang saya tuliskan di situ, coba cari temannya dia yang sudah ikut pengajian. Kemudian kirimkan nomor suami atau istri, kirimkan ke temannya itu, suruh dia yang ngajakin. Karena sebagian orang itu mau diajak ngaji kalau ada temannya. Ya atau tidak? Ada orang kalau diajak ngaji dia pikir, aduh, di sana jenggotan semua, becingkrangan semua. Ada juga yang saya ini sudah tua, sana itu muda-muda. Ya. Maka antum bisa cari yang kira-kira bisa mengajak dia dari kalangan temannya. Biasanya kalau ada teman jadi mudah untuk ikut. Azan dulu. saya baru hijrah. Dulunya saya memiliki masa gelap. Apakah hijrah saya diterima? Jawabannya enggak tahu, belum tentu. Bisa diterima, bisa tidak. Tergantung antum hijrah kemana. Karena ada orang hijrah dari kandang macan masuk lubang buaya. Seperti ada seorang kafir di London. Dia masuk Islam, bersyahadat, tapi bersama Syiah Rafidhah. Jadi hijrah dari kandang macan masuk ke lubang buaya. Dari kekafiran yang satu cuma pindah ke kekafiran yang lain. Ada orang yang hijrah dari orang awam kemudian ikut sunnah. Ini hijrah yang benar. Ada pula yang hijrah tapi jadi ikut sufi. Ada pula yang hijrah dari sunnah menuju sufi. Tapi dia namakan itu apa? Hijrah. Maka bila antum hijrahnya kepada sunnah, maka ahlan wa sahlan istiqomahlah dalam beragama. Supaya antum benar-benar bisa baik langkah-langkah hijrahnya, maka pilih ustadznya yang mengajarkan kepada antum bukan yang antum senangi, tapi yang Allah dan Rasulnya senangi meskipun antum tidak suka. Pilih yang mengajarkan antum kepada apa yang Allah dan Rasulnya senangi bukan yang antum suka. Sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh supaya keistiqomahan terjaga. Apa hukum mencium mushaf setelah membacanya? Ini termasuk di antara perkara yang diperselisihkan ulama, apakah dia bid'ah atau tidak. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menilai tegas itu bid'ah. Sebagian ada yang menganggap sunnah seperti As-Subki. Sebagian ada yang menganggapnya cuma mubah. Sebagian menilainya makruh. Syekh bin Baz termasuk yang berpendapat bila dalam rangka menghormatinya tidak mengapa, hanya saja jangan rutinitas. Ya. Kalau misalnya begini, antum tidak sengaja menyenggol Al-Quran, kemudian terjatuh, astagfirullah, begitu kan? Apa yang antum biasanya lakukan? Angkat dulu, angkat, setelah dia apain? Cium, ini kan? Tiga kali, ya kan? Apa maksudnya ini? Mengagungkan, mensucikan, menyayangi. Sesekali tidak mengapa. Tapi yang rutinitas maka ini harusnya ditinggalkan. Misalnya shadaqallahul azim. Gitu kan? Itu rutin tiap kali mengaji. Maka ini amalan yang sebaiknya ditinggalkan karena memang tidak dikenal dari pengalaman para salafus saleh. Mohon diingatkan kepada jamaah ucapan solawat setelah menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, kita diingatkan oleh penulis ini. Jazakumullahu khairan. Apa yang disyariatkan ketika kelahiran anak? Apakah hukum mengadzankan bayi yang baru lahir? Catat lagi. Ini termasuk diantara perkara yang diperselisihkan ulama. Apakah dia adalah bid'ah atau bukan? Mengazankan bayi sunnah menurut mayoritas ulama. Dan bukan sunnah, bahkan termasuk bid'ah menurut sebagian ulama yang lain seperti dalam mazhab Maliki. Itu bersumber pada perselisihan mereka terhadap hadis yang menjelaskan apakah benar ada azan di telinganya Hasan atau Husain. Apakah Nabi mensyariatkan itu atau tidak? Hadisnya sahih atau tidak? Karena perselisihan dalam kesahihannya maka menghasilkan perselisihan dalam hukumnya. Saya pribadi bila saya punya anak, amin, maka saya tidak mengazankannya. Tapi bila di sebelah saya juga ada orang punya anak terus diazankan, maka saya tidak akan berusaha untuk mendakwahinya bahwa ini tidak ada tuntunannya. Saya akan membiarkannya. Kecuali dia bertanya, apa hukumnya? Maka saya katakan, saya lebih pilih tidak mengazankannya. Karena azan itu hukum asalnya adalah buat panggilan sholat. Yang disepakati para ulama adalah tidak ada iqamat. Yang masih diperselisihkan, azan di telinga kanan. Adapun iqamat di telinga kiri, maka ini sepakat para ulama itu adalah bid'ah. Karena iqamat itu dikumandangkannya di dalam masjid. Paham ya? Adapun yang disyariatkan yang lain, maka dicukur rambutnya dengan menggunakan silet, atau maksudnya alat cukur, atau kalau tidak berani maka bisa digunting sedikit-sedikit, kemudian disimpan, maksudnya dikumpulkan, lalu ditimbang, lalu dinilai berapa gramnya dengan menggunakan perak, dikali dengan rupiahnya berapa, setelah itu disedekahkan, kemudian diakikahkan di hari ketujuh, diberi nama dengan nama yang baik. Apa hukumnya sholat menghadap kuburan? Apakah sholat saya diterima atau tidak? Sholat menghadap kuburan ada beberapa keadaan. Kuburannya pas depan yang sholat, maka ini dilihat sholat apa. Kalau sholatnya sholat dengan ruku dan sujud, maka hukumnya haram. Kalau sholatnya adalah sholat jenazah karena belum sempat mensolatkannya, malah ini sunnah. Paham ya? Saya ulang. Ini yang sholat dan kuburannya pas di mukanya. Apa hukum sholatnya? Jawabannya sholat apa dulu? Sholat dengan menggunakan ruku dan sujud, ini adalah salah satu jurus kesyirikan. Kalau sholatnya sholat jenazah yang tidak punya ruku dan sujud, karena alasan saya belum mensolatkannya kemarin karena saya baru datang, maka ini justru disyariatkan. Sebagaimana perbuatan Nabi kepada seorang wanita tua, wanita berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. Bila solatnya ruku dan sujud dan ada pembatas, misalnya ini kuburan dan ini ada dindingnya, dia solat di dalam, maka ada khilaf di antara para ulama karena dinding ini dinilai, ada yang menilainya pembatas dan ada yang menilai belum jadi pembatas. Bila masih dinding masjid, maka sebagian ulama tetap melarangnya. Saya pribadi lebih pilih dinding masjid itu adalah pembatas. Bila kuburan ini dipisah dengan jalan, ini ada kuburan, ada jalanan baru tempat kita sholat seperti masjid, maka ini jelas boleh meskipun di depannya. Wallahu'alam. Mungkin kita sholat dulu, setelah itu baru kita lanjutkan sedikit tanya jawab tersisa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum rokok? Rokok haram sudah. Tidak ada yang merokok kecuali yang mengikuti hawa nafsunya. Karena mereka pasti tahu, meskipun merokok pasti tahu itu sebenarnya mudaratnya banyak. Jika seorang sudah haji dan masih merokok bagaimana? Ya enggak ada hubungannya. Orang juga haji banyak haji tomat, pergi tobat, pulang kumat. Haji berzina pun ada. Nah. Dan apakah hajinya yang dulu jadi batal? Jawabannya enggak, haji tetap sah. Tapi berarti ada pos pahala dan tetap ada pos dosanya. Anda punya usaha laundry, 3 hari sekali Anda ke hotel untuk antar jemput pakaian penyanyi pop, pemain band dan dancer pop hotel itu. Apakah hasilnya haram? Kalau dancer, penyanyi dan pemain bandnya pakai baju bedakian, nyanyi enggak mereka? Enggak. Tapi karena antum bersihin bajunya, nyanyi enggak mereka? Nyanyi. Berarti antum menolongnya mereka. Ya. Tadi ada yang tanya, Ustaz, saya kan bisa pasang-pasang kaca. Kalau yang menawarkan bank boleh enggak? Saya jawab, kalau antum enggak pasang kaca, nasabah mau enggak nabung di situ? Enggak. Ya sudah, berarti itu menolong bank namanya. Nah, dan usaha yang seperti ini hukumnya haram. Antum laundry yang umum-umum aja lah, laundry baju biasa. Ya, saya kasih tips, kalau bisa laundry antum itu usahakan kayak sajadah, peci itu jangan dihitung. Jadikan itu sebagai sedekah lah. Nah, tapi jangan juga semua baju muslim gratis. Ikhwan nyerbu ke situ semua, habis itu duit. Ya. Tempat kerja saya setiap pagi senam pagi dan menyanyikan lagu mars perusahaan, diiringi dengan musik. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, kalau saya jadi antum, saya tidak ikut. Nanti ditegur bagaimana? Bilang, ya mohon maaf, saya gak bisa ikut. Saya juga dulu kerja dan saya tidak ikut, meskipun hari Jumatnya ada acara senam. Tetangga ana pedagang, setiap tahun dia pergi ke kuburan para wali untuk minta-minta supaya dagangannya laris. Apakah berdosa bila saya tidak mengingatkan bahwa itu syirik? Iya. Antum harus ingatkan. Caranya bagaimana? Antum bisa, kalau memang tetangga dan antum punya nomor teleponnya, antum kirim-kirim artikel atau link video YouTube yang menjelaskan bahwa perbuatan dia adalah syirik. Didakwahi. Nanti kalau dia menolak atau dia memblok nomor antum karena dia enggak mau dikirimin lagi, ya sudah. Yang penting sudah ada sampai usaha untuk menasihati. Jika kita di tengah-tengah soft sholat, di klinik kita penuh orang sholat, lalu saya buang angin, bagaimana cara keluarnya dari soft dan pergi wudu? Jawabannya, antum lalui saja dengan berusaha untuk meminimalisir melangkahi orang. Tapi melangkahi orang tidak mengapa. Misalnya antum ada di tengah masjid ini, softnya soft kedua, maka antum bisa meminimalisir langkah dengan cara antum mundur ke belakang, kan tempat sholat, tempat wudunya di belakang. Caranya antum mundur ke belakang, yang di belakang antum suruh maju. Setelah dia maju kan kosong, yang belakangnya lagi suruh maju, suruh maju, jadi swipe-swipe gitu sampai antum ke belakang. Apakah berdosa? Jawabannya tidak. Ustadz, itu kan menyuruh orang maju, bagus ya. Bagaimana kalau saya di samping tempat wudunya? Bagaimana kalau saya berjalan melangkahi tempat-tempat sholat mereka? Jawabannya tidak mengapa. Karena yang dilarang untuk dilangkahi atau dilintasi itu hanya dua orang. Siapa? Imam dan yang sholat sendiri. Adapun makmum tidak mengapa. Sebagaimana perbuatan Ibnu Abbas yang melintasi shofnya para sahabat senior, bahkan dia tidak melintas sendiri, bareng sama siapa? Sama keledainya. Ya. Selesai. Di dalam hadis itu dia mengatakan, dan tak seorang pun yang memalangkan tangannya untuk menghalangi saya. Kalau itu dibenak, kalau itu disalahkan, kalau perbuatan Ibnu Abbas yang melintasi soft itu adalah salah, bahkan pakai keledai lagi, pasti sudah akan dipalang oleh para sahabat. Apakah anak kemarin merokok tapi adikku meninggal, jadi berhenti merokok gara-gara bersumpah kepada adik supaya saya berhenti merokok, itu hukumnya apa? Jawabannya, hukum antum hukum sumpah, tapi bukan nazar. Dan ini ada termasuk sumpah yang salah, karena harusnya antum ya bertekad untuk tidak merokok bukan karena adik mau meninggal, melainkan karena Allah. Artinya kalau seandainya adiknya enggak jadi meninggal gimana? Enggak jadi berhenti merokok. Ya. Harusnya berhenti merokok. Ya. Karena Allah. Bagaimana dosanya seorang qori-qoriah yang masih suka musik? Ya enggak ada hubungannya sama qori-qoriah. Intinya musik tetap dilarang untuk didengarkan. Buku apa saja yang direkomendasikan untuk belajar usul fikih? Kalau antum pemula, maka ada dua buku usul fikih yang saya rekomendasikan. Al-Usul min Ilmul Usul, karya Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini termasuk di antara buku usul fikih yang sangat mudah dipelajari. Kemudian Usulul Fiqh lil Mubtadiin, karya guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i. Judulnya usul fikih bagi para pemula. Bagaimana menyikapi orang tua yang melarang anaknya menikah dengan wanita bercadar? Haruskah nuruti orang tua atau tetap pada pendirian sendiri? Kalau saya jadi antum, calon antum yang sudah cocok itu bercadar, tapi orang tua melarang, maka kalau saya jadi antum, maka saya lobi mbaknya, mbak, daripada kita tidak jadi, ya. Sementara kita sudah cocok, tapi ngomongin nggak langsung sama mbaknya, tetap lewat perantara. Bilang saya kepengen segera menikah, dan menikah ini kalau bisa kita segerakan. Tapi karena orang tua saya melarang bercadar, bisakah kalau waktu kita menikahnya nggak usah pakai cadar dulu? Karena hukum cadar dari apa yang saya ketahui, yang saya yakini, hukumnya sunnah. Bila dipakai berpahala, bila tidak maka akhwatnya tidak berdosa. Supaya gol dulu nikahnya, sudah sah jadi istri, nah besoknya pas datang pakai cadar. Kata mamanya, kan sudah kamu kularang pakai cadar. Istrinya kenapa bercadar lagi? Iya mak, kan sudah nikah. Kan mama bilang larang, dilarang nikah pakai cadar. Nah, saya sudah nikah ini, sekarang kusuruh dia pakai cadar. Cerdas. Dekat rumah saya selalu azan jam 3 atau setengah 4, dan sebelum waktunya sholat subuh azan lagi. Dan azannya yang tadi pakai lafaz as-shalatu khairum min naum. Aliran apakah itu? Itu bukan aliran, itu malah sunnah. Kok aliran apa? Yang sunnah itu adalah azan subuh dua kali. Malah azan yang pertama di fajar kadzib sekarang ini sudah ditinggalkan orang-orang, maka ini termasuk sunnah mahjurah. Ya. Sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang. Jadi jangan heran kalau ada di dekat rumah kita ada azan jam setengah 4 pagi dan dia pakai as-salatu khairu minan naum, enggak ada masalah. Malah itu justru sunnah. Jadi jangan ditanya aliran apa itu. Itu sunnahnya. Seperti ada saya pernah dengar orang gini ikut sholat subuh dan ada sujud tilawah di hari Jumat. Habis sholat subuh dia bilang, seumur umur aku belum pernah sholat subuh 3 rakaat. Baru kali ini aku sholat subuh 3 rakaat. Dia tanya, saya bilang bukan 3 rakaat, itu tadi namanya sujud tilawah dan itu sunnah. Nah, ini sama nih, aliran apa itu kan? Apakah anak kecil memutuskan soft sholat? Jawabannya tidak, menurut pendapat yang lebih kuat. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak kecil yang jadi imam sholat, bukan cuma sekedar jadi makmum sholat, imam dalam sholat. Siapa yang tahu namanya saya beri parfum. Siapa namanya anak kecil itu? Tidak ada yang tahu? Siapa nama anak kecil usia 6 tahun yang jadi imam di kampungnya di zaman Nabi? Enggak tahu. Tambah handphone. Namanya Amru bin Salama. Siapa namanya? Amru bin Salama. Dia jadi imam salat. Imam saja boleh, apalagi cuma jadi makmum. Cuma itu kan memang anaknya memang sudah pintar salat. Lah anak kita ini kadang-kadang usia 4 tahun dia belum pintar sholat. Bagaimana? Maka jawabannya sebelum dibawa ke masjid, kasih tahu dia, kita menghadap Allah nak ya. Nanti kamu jangan main-mainnya, nanti mainnya pas pulang aja. Pas sholatnya hadap Allah benar-benar ya. Iya. Kalau dia kayaknya agak suka main-main dan belum bisa diberitahu, maka antum bisa ambil soft paling pojok. Letakkan anak antum di pojok supaya tidak mengganggu orang-orang yang di tengahnya. Apa hukumnya berinfak di masjid yang ada bid'ahnya? Jawabannya, cari masjid yang ada sunnahnya. Maksudnya yang sudah jelas sunnahnya, supaya infak antum betul-betul tersalurkan untuk sesuatu yang sesuai sunnah. Cari yang jelas, tinggalkan yang ragu-ragu. Jika kita sholat berjamaah, imamnya banyak melakukan bid'ah, apa sholat kita diterima? Jawabannya, kalau bid'ahnya bid'ah mukafirah, sholatnya di belakang dia batal. seperti imamnya adalah seorang yang hobi menyembah kubur, maka sholat di belakangnya batal. Tapi kalau imamnya misalnya suka baca shadaqallahul azim secara rutin, imamnya kunut subuh rutin, imamnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi buka telapak tangan, maka insyaallah sholat di belakang mereka tetap sah. Apa itu asobiyah? Asobiyah itu artinya fanatisme, buta. Saya pernah diskusi dengan seorang dari kelompok ahli bid'ah. Dia bela bid'ahnya dengan kitab rujukan para ulama seperti Imam Syafi'i. Apakah kitabnya palsu atau bagaimana? Jawabannya, kitab para ulama itu adalah ijtihad para ulama. Adapun ketika dicocokkan dengan sunnah, bisa jadi pendapat para ulama salah. Makanya di antara para ulama, bahkan semua imam mazhab mengatakan, mazhab kami adalah hadis yang sahih. Faidah sohal hadith fahuwa madhabi. Kalau ada hadith yang sahih, maka itu madhabku. Kalau kalian bertemu dengan hadith sahih, bertemu dengan pendapatku, ternyata ketika dicocokkan keduanya bertentangan, maka ambil hadith sahih, buang pendapatku. Ini perkataan para ulama. Hanya saja perlu diketahui juga, sebagian orang membela bid'ah dengan menggunakan kalam-kalam para ulama yang ternyata para ulama enggak demikian. Sebagian orang misalnya membela peringatan-peringatan kematian 100 hari, 1000 hari dengan mengatakan ini adalah mazhab Syafi'i, padahal dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Gimana? Sebagian orang mengatakan kami menghadiahkan pahala buat yang sudah mati, Al-Fatihah. Itu adalah karena kita mazhab Syafi'i. Padahal dalam mazhab Syafi'i justru enggak nyampe. Yang ada malah terbalik, Hambali malah yang nyampe hadiah pahala itu. Jadi sebagian orang membela bid'ah dengan menukil para ulama, padahal ulamanya tidak demikian. Ya. 4 menit lagi. Apa hukumnya kerja di ACC, Astra Credit Company, perusahaan pembiayaan mobil? Oh, leasing, leasing Indonesia, apapun dia, meskipun labelnya syariah, nggak ada yang lolos dari riba. Jika setelah azan langsung iqamat, apakah termasuk bid'ah? Jawabannya enggak. Bila habis azan langsung iqamat dan dipandang memang butuh demikian, maka tidak mengapa. Sejauh mana makna nama anak sehingga anak yang dianggap nakal harus diganti nama yang menurut ustaz nama anak tersebut berat sehingga harus diganti? Apa maksudnya? Mungkin maksudnya, perlukah ganti nama anak karena anaknya nakal? Mungkin kayak gitu. Jawabannya, sebenarnya enggak mesti karena nama, tapi karena didikan. Ada banyak anak nakal, tapi namanya Muhammad. Itu enggak? Ada banyak preman di Kampung Baru, namanya Ahmad. Namanya terpuji, tapi kelakuannya hancur. Maka sebenarnya bukan karena nama, tapi karena didikan orang tua. Orang tuanya yang, maaf, hanya bisa bikin, tidak bisa membentuk. Mama bapaknya cuma tahu jima, tidak tahu doanya, cuma tahu buka baju dan berhubungan. Tapi nanti setelah muncul anaknya, tidak tahu cara mendidiknya, tidak pernah ikut kajian parenting, tidak tahu bagaimana cara menegur anak ketika salah, tidak tahu bagaimana menghukum anak, tidak tahu cara memberi reward bagi anak ketika dia berbuat baik. Jadi didikannya yang salah sebenarnya. Maka tidak perlu ganti nama, yang perlu adalah ganti cara mendidik anda. Terakhir nih, saya cerita. Di ruko saya itu kan setiap sore Senin sampai Jumat kan, itu ada anak-anak kecil, perempuan semua, TPA khusus akhwat. Yang ngajar murid-muridnya istri. Istri saya bikin tahsin khusus akhwat. Akhwat-akhwat ini yang sudah dianggap mumpuni untuk mengajar, maka mengajar anak-anak. Jadi kita bikin kelas TPA sore khusus perempuan. Pengajarnya perempuan, anak-anak yang muridnya juga semuanya perempuan. Sudah sering kali anak-anak itu masuk lari-lari dan tak kurang dari mungkin 7 orang terpleset dan jatuh. Suatu hari saya berkata begini, jangan lari-lari ya, jangan lari-lari. Akan jatuh. Aduh, sudah ku bilang jangan lari-lari. Dan kata-kata seperti itu enggak kurang dari 3 kali. Adek, jangan lari-lari ya. Keplotak, tuh kan jatuh. Apa? Jangan-jangan saya wali lagi ini. Ngomong sedikit jangan jatuh, jatuh betulan. Sampai suatu hari karena terlalu sering, akhirnya saya bilang sama istri saya, "Ndak, sudahkah anak-anak itu diumumkan agar jangan berlari karena licin lantainya? Ini belum aja mereka nabrak kaca. Kalau nabrak kaca pas pecah, terpenggal anak orang kepalanya. Kan pintu di tempatnya itu kaca melulu. Sudahkah dikasih tahu?" Kata istri saya, "Sudah." Nah, terus istri saya bilang begini, "Tadi cara negurnya udah, maksudnya cara negurnya yang salah. Kenapa anak-anaknya lari? Lari-lari di, jangan lari-lari, malah lari-lari dan akhirnya jatuh. Karena ucapan orang dewasanya adalah jangan lari-lari, jangan lari-lari, jangan lari-lari. Ketika diomongin jangan lari-lari, yang nyangkut cuman lari-larinya, malah lari." Paham? Kata istri saya, harusnya bicaranya tadi begini, di dalam ruangan berjalannya, di dalam ruangan berjalannya, nanti di jalan. Dan ternyata benar. Besok-besoknya, pas ada yang lari, saya bilang, dalam ruangan berjalannya, jalan beneran. Jadi rupanya, omongan-omongan kita itu yang kadang-kadang salah. Nyangkut di kepala anak, tidak sama dengan yang kita inginkan. Kita bilang, turun, jangan berdiri di kursi. Dia berdiri. Malah tambah jadi, itu enggak. Pas kita bilang, itu kursi tempatnya duduk, bukan tempat berdiri. Ayah turun dia. Karena dia paham bahwa kursi bukan tempat untuk berdiri, tapi untuk duduk. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata menjadi orang tua itu memang harus belajar juga. Yang salah bukan nama anaknya. Saya tidak mungkin, saya yakin betul, antum tidak mungkin kasih nama anak yang aneh-aneh. Ya, si tercela, si mazmum. Ya, pasti antum kasih nama Ahmad, Muhammad, Aisyah, Abdurrahman. Nah, ketika mereka jadi nakal di saat besarnya, itu karena waktu kecilnya cara didiknya salah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.